Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Amma yuhibbu Rabbuna wa irda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya khawatir fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita masih berada pada juz atau jilid ketiga. Nah, kita akan belajar tentang hukum sekarang. Mulai mempelajari hukum. Jadi dari awal juz pertama hingga juz ketiga halaman sebelumnya, kita belum mengenal hukum. Kita belum mengenal hukum secara khusus ya. Taib. Hukum itu adalah nama lain dari sifat ghairu lazimah ya. Hukum adalah nama lain dari apa? Sifat ghairu lazimah. Karena sifat itu ada dua sebenarnya. Ada sifat lazimah, ada sifat ghairu lazimah. Sifat lazimah adalah sifat yang terus menyertai suatu huruf, selalu bermulazamah, mengikuti, menyertai huruf. Ya, ini sifat yang memang secara tabiat selalu ada pada huruf-huruf tertentu. Ya, misalkan sifat isti'la, sifat hamas, sifat apa lagi? Rokhawah, sifat syiddah, sifat gunnah, sifat jahr. Ya, beberapa yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Itu namanya sifat apa? Lazimah ya. Gunnah misalnya. Gunnah itu ada pada huruf apa? Nun dan mim. Kapan gunnah itu muncul? Apakah hanya saat-saat tertentu? Tidak ya. Dalam semua keadaan nun, maka gunnah itu selalu ada. Nun sukun, nun di tasdid ya, atau nun berharokat, semuanya mengandung gunnah atau disertai dengan sifat gunnah, walaupun tentunya dengan kadar yang berbeda ya, sesuai dengan keadaannya. Sifat hams pada sin ya, selalu menyertai sin. Ini pengertian sifat lazimah. Ada juga sifat ghairu lazimah ya. Sifat ghairu lazimah adalah sifat apa? Ya, tidak lazimah, tidak senantiasa menyertai suatu huruf. Dia ada pada keadaan tertentu, dalam keadaan yang lain sifat tersebut hilang. Contohnya apa? Sifat idhar. Contohnya sifat idhar ya. Naam. Sebagai contoh ya, agar mudah kita memahami. Nun sukun, coba kita baca an. Nah, kalau kita membaca nun seperti ini namanya kita sedang memberikan sifat idhar. An ya. Sifat ini ya, tidak terus menyertai nun ya. Kalau setelah nun ada huruf ta misalkan, anta ya, maka sifat idhar tadi hilang, muncul sifat yang lain, yakhfa namanya. Anta. Anta. Yang awalnya jelas an, begitu ada sebab lain yaitu bertemunya nun dengan ta, akhirnya berubah, hilang sifat idhar, muncul sifat yakhfa. Nah, demikian kalau nun sukun bertemu dengan huruf yang lain lagi, misalkan ketemu dengan ba ya, hilang sifat idhar, hilang juga sifat ikhfa, muncul sifat qalb atau iqlab ya. Nah, misalkan anbiya'u, jadinya gimana? Anbiya'u. Nah, ini sifat qalb atau iqlab. Nah, itulah sifat ghairu lazimah yang kemudian lebih masyhur atau lebih akrab dengan istilah hukum ya, istilah apa? Hukum. hukum idhar, hukum ikhfa, hukum idgham, ya, qalb. Nah. Baik, dan memang ini penamaan yang tepat, ya. Penamaan yang tepat karena yang namanya hukum itu apa? Akan apa menyesuaikan dengan sebabnya, ya. Menyesuaikan dengan illahnya. Hukum ini diterapkan ketika ada sebab ini. Kalau ada sebab yang lain maka diberikan hukum yang lain pula. Nah, demikian. Jadi memang tepat penamaan sifat ghairul lazimah dengan penyebutan hukum. Nah, itulah yang akan kita pelajari mulai dari halaman 31 kita akan belajar hukum. Nah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kalimat Arabiyah yaitu seputar idhar atau tidak, ya, idhar atau idgham, ya. Atau di antara keduanya. Ya. Ini yang pertama. Atau dibaca tarqiq atau tafkhim, ini juga termasuk apa hukum, ya. Suatu huruf apakah dibaca dengan tipis atau tebal juga termasuk hukum, ya. Yang ini seputar itu, apakah suatu huruf akan dibaca dengan jelas atau tidak. Ya. Kapan dibaca jelas, ya. Kemudian apakah suatu huruf dibaca dengan tipis atau tebal. Nah, dan ini tidak berlaku atau kita tidak bahas pada semua huruf tapi pada huruf-huruf tertentu. Apa yang pertama akan kita pelajari? Yaitu hukum pada lamut ta'rif. Pada apa? Lamut ta'rif, ya. Taib. Lamut ta'rif adalah lam sukun, ya. Lamut ta'rif adalah lam sukun, ya. Yang dalam penulisan selalu disertai dengan alif zaidah, ya. Lamut ta'rif adalah apa? Lam sukun yang dalam penulisan selalu apa? Disertai dengan alif zaidah. Sebelum lam ada alifnya. Kenapa ada alif? Karena kenapa ditambahkan alif? Karena memang kalimat Arabiyah itu tidak bisa diawali dengan huruf yang sukun. Ya, maka ditambahkan alif agar nanti bisa dibunyikan kalimat itu. Misalkan masjidun, ya. Ditambahkan lam ta'rif, ya. Maka ada alif lam kemudian masjid menjadi apa? Al masjidu. Baitun, ya. Bila dimasukkan lam ta'rif maka jadinya apa? Al baitu. Itulah lam ta'rif. Maka hukumnya ada dua, ya. Ada dua saja hukum yang ada pada lam ta'rif atau bisa dikatakan juga al ta'rif, ya. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, ya. Idhar dan idgham. Nah, berarti kita perlu tahu apa itu idhar, apa itu idgham. Idhar yakni membaca huruf dari makhrajnya. Membaca huruf dari makhrajnya. Semua huruf bisa mengalami idhar, bukan hanya nun sukun, bukan hanya lam sukun, bukan hanya mim. Namun semua huruf bisa kita katakan huruf ini yakni dibaca dengan idhar. Ketika kapan? Ketika huruf tersebut dibaca dari makhrajnya. Al, coba. Al. Ini antum sedang memberikan sifat idhar pada lam. Am. Nah, ini mim yang dibaca dengan idhar. Qad. Apa yang diidharkan? Dalnya, dal sukun. Karena kita sedang melafadzkan huruf-huruf tadi dari makhraj masing-masing. Baik. Itulah makna idhar. Kapan lamu ta'rif dibaca idhar? Lamu ta'rif dibaca idhar kalau setelahnya adalah huruf-huruf tertentu, ya. Contohnya hamzah, kemudian ba, jim, dan seterusnya. Ada 14 huruf, ya. Ada 14 huruf yang mana bila huruf-huruf tadi diawali dengan lam ta'rif maka lamnya dibaca idhar, ya. Coba kita baca halaman 31. Al-amru. Al-amru. Ini apa? Al masuk ke mana? Hamzah. Al-barqa. Al-barqa. Bawahnya, ya. Lam ta'rif ketemu ba. Al-jam'u. Al-jam'u. Ketemu jim. Nah, sebelum kita lanjutkan, jadi alif yang di awal tadi ya, ternyata memang berfungsi apa? Untuk membantu dalam pelafatan ya. Dalam melafatkan huruf lamu ta'rif, kalau tanpa alif ya enggak bisa berbunyi. Kalau dia di awal, di awal kalimah atau di awal bacaan. Alif tadi kemudian berubah menjadi hamzah berharokat fathah A ya, dibaca A begitu ya. Walaupun kita tidak melihat ada harokat fathah ya, tidak, enggak ada harokat fathah. Yang ada apa itu? Tanda apa itu? Apa tanda yang di atas alif itu? Nah, itu namanya tanda wasal ya, tanda silah. Wasal atau tanda silah. Coba kalau antum lihat itu huruf apa sebenarnya? Nah, huruf sad ya, huruf sad yang dipotong ya, tertinggal bagian depannya. Ya, silah ya. Singkatan dari kata silah. Wasal ya. Silah atau wasal. Yani alif ini akan berfungsi ketika apa? Ketika dia mengawali agar menyambung suaranya kepada lam sukun. Al, namun tidak akan berfungsi ketika sebelumnya ada huruf, ada kalimat. Baik. Jadi akan dibaca jelas atau idhar kapan? Kalau bertemu dengan hamzah. Halaman 32. Alhamdu. Alhamdu. Bertemu dengan ha. Al-khosmi. Al-khosmi. Ha ya. Al-abadu. Al-abadu. Apa itu? Ain. Al-ghaitha. Al-ghaitha. Ghain. Baik. Halaman 33. Al-faqara. Al-faqara. Al-faqara. Al-faqara. Ketemu dengan fa. Al-qathlu. Al-qathlu. Qaf ya. Al-kifli. Al-kifli. Kaf. Al-mulku. Al-mulku. Ya. Ada fa, qaf, kaf, mim. Kemudian halaman 34. Al-wajhri. Al-wajhri. Al-huni. Al-huni. Wawu, kemudian ha. Al-yammu. Al-yammu. Baik. Ada berapa huruf? 14. Hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, ha dan wawu. Wawu, ha dan ya. Baik. Sebagian berusaha menghafalkannya ya. Sebagian berusaha menghafalkannya, dan memang para ulama juga mengajarkan untuk kita bisa menghafal huruf-huruf ini. Baik. Antum sendiri bisa hafal enggak? 14 huruf ini bisa dihafalkan? Bisa tidak? Bisa, insyaallah. Ya. Baik. Tapi sebenarnya juga tidak harus sekarang dihafalkan, ya. Dan tidak harus dihafalkan juga karena sekarang ini wallahu alam ya sudah jelas. Sudah jelas tanda izhar. Apa tanda izhar? Sukun. Tanda izhar adalah apa? Sukun di atas huruf yang dibaca izhar. Makanya di atas lam ini ada tanda sukun, menunjukkan bahwasanya lam tadi memang dibaca dengan jelas dari makhrajnya ya, tidak diidghamkan. Nah, jadi kalau kita tidak menghafal pun ya insyaallah dengan tanda itu sudah cukup ya. Cukup membantu ya, kita akan membaca dengan sifat izhar. Nah. Baik, kalau kita teliti ya, apa sebabnya kenapa lam kok dibaca izhar? Saat bertemu dengan huruf-huruf ini. Nah, kalau kita lihat ternyata huruf-huruf yang ada di sini yang 14 adalah semuanya huruf apa? Huruf bibir dan huruf tenggorokan, ya, dan sebagian huruf lidah. Nah, bibir ba, mim, wawu, fa, ada semua kan? Ba, mim, wawu, fa. Kemudian huruf tenggorokan, ada semua. Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Enam ditambah berapa tadi huruf bibir? 4, 10. 4 yang lainnya huruf lisan. Baik. Bibir, tenggorokan. Sekarang coba jarak antara makhraj lam, yaitu tepi lidah depan dengan gusi. Al, coba. Al. Dibandingkan dengan letak bibir dan tenggorokan, maka hubungannya saling berjauhan. Ya. Sehingga ya pasti harus dibaca dengan idhar, tidak mungkin diidghamkan. Ya. Itu sebabnya, karena letak yang berjauhan antara lam dengan ba, dengan mim, dengan wawu, dengan fa, jauh juga dengan huruf-huruf tenggorokan semuanya, maka lamnya dibaca idhar. Kemudian yang lisan apa saja di sini? Huruf apa saja? Qaf, kaf. Apa lagi? Ya dan jim. Qaf dan kaf di pangkal lidah. Masih jauh juga. Jim dan ya juga ya di tengah, masih dianggap jauh juga. Al-muhim ini sebabnya. Walaupun jelas sebab utamanya adalah karena demikianlah kalimat itu terbaca oleh para ulama kita, terus bersambung sampai Rasulullah SAW, mereka membaca dengan mengirharkan lam. Karena memang qiraah itu adalah sunnah yang mutaba'ah. Kita hanya mengikut saja, hanya mengikut bacaan dari guru kita, dari guru mereka, terus hingga Rasulullah SAW. Akan tapi ini sekedar untuk memudahkan kita dalam memahami, ternyata memang di antara sebabnya adalah ini. Adalah juga karena jauhnya ya makhraj lam dengan huruf-huruf yang setelahnya. Baik. Jadi yang pertama kita tidak harus menghafal ya. Karena jelas ada tandanya, dan alhamdulillah kita juga sudah tahu ternyata memang hubungan antara lam dengan huruf-huruf tersebut dari si makhraj berjauhan. Kita buka lagi halaman 31. Sampai mana tadi? Yang ya, betul. Sekarang buka halaman 31 ya, dibaca contoh yang di tengah itu yang panjang ya, wal arda. Ya. Wal arda wada'aha lil anami. Naam. Fi dhulumatil barri wal bahri. Barakallahu fiik. Jadi kalau ada huruf sebelum lam mutarif, sebelum al, maka alifnya tidak terbaca, langsung dilompati ya, langsung masuk ke lam. Wal arda wada'aha lil anami. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Berikutnya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakha. Yauma yajma'ukum li yaumil jam'i. Barakallahu fiik, ahsan. Nah, coba kita baca baris terakhir coba sama-sama. Yauma yajma'ukum li yaumil jam'i. Yauma yajma'ukum li yaumil jam'i. Berikutnya halaman 32. Fadal. Wa atainahul hukma sabiyan. Ulangi pelan-pelan. Wa atainahul hukma. Kafnya diberi hamz. Wa atainahul hukma sabiyan. Adzalika khairun am jannatul khuldi. Naam. Barakallahu fiik. Ahsan. Berikutnya. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. طيب ulangi coba yang terakhir. Khudzil afwa. Ulangi. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilina. Baik, Allah ibarik. Kita ulangi dua baris terakhir tadi. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim. Wa minal baqari wal خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Ya, huruf ضاد diusahakan tidak mantul suaranya. وأعرض وأعرض عن الجاهلين. نعم. Halaman berikutnya, halaman 33. Fadal. Itajriyal fulku fihi bi amrihi wal fitnatu ashaddu minal qatli. Baik. Coba ulang lagi litajriya, Afwan ulang. Itajriyal fulku fihi bi amrihi. Nah. Wal fitnatu ashaddu minal qatli. Ahsan, Allah ibarik. Ba'da, berikutnya. Famathaluhu kamathalil kalbi lahul mulku wa lahul hamdu. Ahsan, ya. Berikutnya, halaman 34. Ila yawmil waqtil ma'lumi innahu kana sadiqal wa'di. Baik. Diulang kembali. Ila yawmil waqtil ma'lumi. Wawu ini kurang sukun ya. Yau harusnya diberi sukun. Ila yaumi diberi zaman yang sempurna. Ila yaumil waqtil ma'lumi. Lagi. Ila yaumil waqti wal ila yaumil waqtil ma'lumi. Baik. Innahu kana sadiqal waqti. Baik, diulang lagi. Sambung suaranya disambung. Innahu kana sadiqal waqti. Baik, ahsan, Allah ibarik. Berikutnya. Fasharibuna syurbal himi. Ulang. Fasharibuna syurbal himi. Nun pendek. Fasharibuna syurbal himi. Fasharibuna syurbal himi. Baik. Wayas'aluna ka'anil yatama. Panjang. Al yatama. Tanya panjang. Tanya panjang. Wayat alunaka anil yatama. Bawahnya tujazauna. Tujazauna adzabal huni. Tujazza bukan tujazauna, tujazza. Tujazauna adzabal huni. Baik. Barakallahu fikum. Coba kita ulang tiga baris terakhir. Fasharibuna syurbal himi. Fasharibuna syurbal himi. Wayas'alunaka 'anil yatama. Wayas'alunaka 'anil yatama. Tujazawna 'adzabal huni. Tujazawna 'adzabal huni. Coba ulangi. Fasharibuna. Fasharibuna syurbal himi. Wayas'alunaka 'anil yatama. Tujzauna 'adzabal huni. Tujzauna. jim dan zai kalau beriringan kadang kalah, terutama huruf za kadang berubah menjadi mirip-mirip ya, ya hilang sofirnya, tujaya ya, tujaza, pertahankan sifat sofir pada zai. Hukum yang kedua adalah idgham ya. Idgham, apa idgham itu ya? Idgham yakni apa? Memasukkan suatu huruf pada huruf yang berikutnya. Ya, membaca huruf sukun ya. Dibaca seperti jenis huruf yang berikutnya ya. Misalkan lam sukun bertemu dengan ta, maka lamnya dibaca apa? Dibaca sebagai huruf ta ya. Ta yang bertasydid ya. Jadi diucapkan seperti apa? Seperti kita mentasydid huruf yang berikutnya ya. Makanya tanda idgham adalah apa? Tasydid ya. Tanda idgham adalah tidak adanya sukun pada huruf yang diidgham, munculnya tanda tasydid pada huruf yang diidghami ya. Taib. Jadi lam juga mengalami hukum yang kedua, yaitu apa? Idgham ya. Jadi lawan dari idhar apa? Idgham. Kalau kita membaca lam dengan idhar berarti kita membacanya dari makhraj lam ya. Namun kalau kita membaca lam dengan idgham berarti kita membaca apa? Membaca lam dari makhraj huruf yang berikutnya. Huruf apa itu? Tergantung huruf apa yang setelahnya. Ta ya, ta nam. Dan lamnya akan hilang zatnya. Huruf lam akan apa? Hilang zatnya ya, tidak lagi terdengar, tidak lagi ada sisanya. Nam. Tidak ada sifatnya ya, tidak ada zatnya. Thayyib. Dan lamu ta'rif akan dibaca idhar, dibaca idgham ketika bertemu dengan huruf-huruf yang tersisa dari huruf hijaiyah setelah dikurangi dengan huruf ini ya. Jumlahnya juga berapa? 14 klop ya, separuh-separuh ya, ini 14, sisanya juga 14. Nah, dan semuanya tentunya apa? Huruf lidah. Lam, huruf lidah bagian tepi depan, dia akan dibaca dengan idgham ketika bertemu dengan huruf-huruf lidah yang secara makhraj berdekatan dengannya, bahkan satu makhraj. Lam masuk ke ta ya, lam diidghamkan pada huruf ta, da dan seterusnya. Nah, kita contohkan cara membaca lam yang mudgham, lam muta'rif yang dibaca idgham ya. Buka halaman 35. At-tabutu. At-tabutu. Lamnya mana? Hilang. Ya, secara lafaz sudah tidak lagi muncul. Hilang zatnya, hilang sifatnya. At-taurata. At-taurata. As-sabiti. As-sabiti. As-saqibi. As-saqibi. Ad-darki. Ad-darki. Ad-diyari. Ad-diyari. Ya. Ta, fa, dal. Semuanya di ujung lidah. Halaman 36. Az-zikru. Az-zikru. Az-zubabu. Az-zubabu. Ar-ra'su. Ar-ra'su. Ar-ra'yi. Ar-ra'yi. Ar-rahbi. Ar-rahbi. Ha dibaca dengan mengalirkan nafas dan suara. Ar-rahbi. Ar-rahbi. Ar-rahbi. Ar-rifdu. Ar-rifdu. Ar-rubu'u. Ar-rubu'u. Ar-rahimu. Ar-rahimu. Ini dal, kemudian ra ya, contoh ra kita banyak, kita perbanyak ya. Supaya kita mengingat kembali perlunya kita berhati-hati dari menggetarkan berlebihan ujung lidah ya, karena ra yang bertasydid memang biasanya akan dibaca dengan getaran yang lebih dari yang semestinya ya. Halaman 37. Zai. Az-zabadu. Az-zabadu. Az-zubura. Az-zubura. As-sabatu. As-sabatu. As-sijanu. As-sijanu. Baris ketiga. As-salama. As-salama. As-salmi. As-salmi. As-salama. As-salama. As-silmi. As-silmi. Ya, empat kata ini semuanya apa? Sama rosemnya. Rosemnya sama. Namun ternyata lafadznya beda-beda. Ya, namun rosemnya sama. Nah. Baik. Ya, maka di antara huruf yang mana lam dibaca idgham ketika bertemu dengannya adalah sin, ya, zai sin. Apalagi shin, ya. Contohnya asy-syajaru. Asy-syajaru. Asy-syirka. Asy-syirka. Sad. As-sabiuna. As-sabiuna. As-suduri. As-suduri. As-salihi. As-salihi. As-sulha. As-sulha. Kemudian dad. Al-dha'ni. Al-dha'ni. Al-dharari. Al-dharari. Al-dhafadi'a. Al-dhafadi'a. Al-dhalalu. Al-dhalalu. Berikutnya ta. Ya, huruf ta. Halaman 39. At-tarfi. At-tarfi. At-tariqu. At-tariqu. Bawahnya at-talaqu. At-talaqu. At-tura. At-tura. Lalu huruf dha. Al-zalimu. Al-zalimu. Al-zam'anu. Al-zam'anu. Baik. Dha, dha. Semuanya dari ujung lidah. Sebagaimana juga sebelumnya sad, ya, ujung lidah. Sin, zai, ujung lidah. Shin, tengah lidah mendekati ujung. Dad, ya, di tepi lidah, ya. Ra, di bagian ujung lidah. Nah, semuanya apa? Mutaqaribah. Semuanya berdekatan makhraj dengan lam, sehingga memang memang pas kalau dibaca dengan idgham. Halaman 40. Lam akan diidghamkan pada huruf lam itu sendiri, jelas, karena hubungannya apa? Satu makhraj, ya, satu sifat, karena sama-sama sama-sama huruf lam. Baik, contohnya al-lu'lu'i. Al-lu'lu'i. Al-lahwi. Al-lahwi. Al-latifu. Al-latifu. Al-lagwa. Al-lagwa. Hati-hati dalam mengucapkan ghain, sukun lalu setelahnya ada wawu, ya. Ya, ini apa? Jangan sampai bibir kita maju pada saat mengucapkan ghain. Ya, nanti akan bercampur antara ghain dengan wawu. Al-lawwa. Law, ya. Al-lawwa. Al-lawwa. Ya, majunya nanti kalau sudah melafadzkan wawu, ya, pada saatnya. Nah. Di sini ada faedah. Ada kalimat-kalimat tertentu yang juga hukumnya adalah seperti hukum ini, ya. Hukum lamnya adalah lam yang diidghamkan, walaupun kita lihat hanya ada satu lam saja. Beberapa kalimat seperti kata al-lail, ya, atau kata sambung alladhi dan yang semisalnya alladhi, alladhani, maka ini juga apa? Hukumnya seperti hukum al atau lamu ta'rif. Ya, lamu ta'rif, jadi lamnya dibaca idgham. Nah, baik, walaupun hanya ada satu lamnya. Baik. Nah, itulah huruf-huruf idgham, huruf-huruf apa? Yang mana al dibaca dengan idgham. Satu lagi adalah huruf nun, ya. Contohnya halaman 41. Halaman 41 kita baca baris pertama. An-najwa. An-najwa. An-nadamah. An-nadamah. An-nakhlah. An-nakhlah. An-nakhlah. An-nakhlah. Coba dibaca dengan gunnah yang sempurna. Fadhal. An-najwa. An-nadamah. An-nakhlah. An-nakhlah. Baik. Baris berikutnya, dua dan ketiga. Fadhal. An-nikah. An-nikah. An-nasirin. Naam. Kemudian sebelum nanti kita lanjutkan dengan tasmi' dari ikhwah, halaman 42 juga ini masih terkait dengan bacaan lam mutarif yang diidghamkan. Nah, kemudian juga halaman 43 juga terkait dengan hal itu. Nah. Kemudian tadi kita telah mengenal ada bacaan idhar dan idgham. Kemudian para ulama memberikan nama. Ini kebetulan apa? Hukum lam ada dua saja, pasangan, ya. Idhar, idgham. Kemudian jumlah dari huruf-hurufnya juga seimbang, 14, sehingga diberi nama dengan nama yang berpasangan, ya. Qamar dan Syams, ya. Ada Al-Qamariyah, ada Al-Syamsiyah, ada Lamul Qamariyah atau Lam Syamsiyah. Idharnya berarti idhar qamari, ya. Idghamnya idgham syamsi. Kebetulan juga kata qamar kalau kemasukan al apa? Lamnya dibaca idhar, ya. Idhar qamari. Syams juga demikian. Al masuk dalam syams, maka dibaca idgham. Maka pas betul penamaan tersebut, ada idhar qamari, idgham syamsi, al qamariyah atau lam qamariyah, lam syamsiyah. Huruf-hurufnya namanya huruf-huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Nah, kita lanjutkan tasmi' dari ikhwah, fadal buka halaman 35. Ya, 35. Nah. Untuk akhwat tafadhalna, ya, bila memungkinkan untuk berjalan sendiri bisa dipandu. Nah. Baik, lanjutkan ikhwah. Ya atiyaku muttabutu. Ulangi. Ya atiyaku muttabutu. Usahakan hamzah tidak sampai memantul suaranya. Ya di berhenti, langsung kita huruf tak. Ya atiyaku muttabutu. Naam. Baina yadaihi minat taurati. Ulang. Baina yadaihi minat taurati. Naam, ahsan. Cukup. Berikut ya. Wa ma tahta sara bil qawli sabiti wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i. Baik, ulang yang terakhir. Wa a'nya jangan sampai tebal. Wa a'yunuhum tafidhu. Ulangi. Wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i. Barakallahu fiik. Lanjutkan. Halaman 36. Minad dahabi wal fiddati inna ila rabbikar ruj'a. Lagi inna ila rabbikar ruj'a. Ahsan. Naam. Lanjutkan. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi. Pokoknya diusahakan tidak banyak bergetar ujung lidahnya. Ulangi. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi. Naam. Namanya Huwar Rahmanur Rahim. Huwar Rahma. Buka mulut kita dibuka. Huwar Rahmanur Rahim. Huwar Rahmanur Rahim. Ulang. Lagi. Huwar Rahmanur Rahim. Ahsan. Berikutnya. Halaman 37. Qala mawidukum yaumuz zinati wa alqau ilaikum ussalama. Ulang. Assalam atau assalam. Wa alqau ilaikum ussalama. Ahsan. Nah. Lanjutkan. Wa ja'ala lakum sam'a falamma balagha ma'ahu sa'a. sa'ya. Nah, ulangi. Yang terakhir ulangi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Balagha. Wainya mendek. Balagha. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Balagha ma'ahu. Ini pendek semua. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ahsan. Baik, coba kita baca dua baris terakhir. Wa ja'ala lakumus sam'a. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ahsantum. Fadhal, halaman 38. Lanjutkan. Aman. Oh, siapa sekarang? Inna syirka la zulmun azimun. Inna syaitana aduun. Beri gunnah pada nun. Inna syaitana aduun. Fa akhadathumus sayiqatu wal amalus salihu yarfa'uhu. Tayyib, ahsant. Allah ibarik. Berikutnya. Wairi'u lidhorari. Nah, ini ada yang kurang. Wawunya diberi tanda lingkaran kecil ya, wawu diberi lingkaran kecil. Bukan sukun, justru menjadikan wawu tadi tidak dibaca. Wairi'u li ya. Wairi'u lidhorari. Ahsan. Wadzofadiha waddamma. Ulangi. Wadama. Ya, ulang. Dzalika huwa dhalalul ba'idu. Baik, yang tadi ulangi. Wadhafadi'a. Wadhafadi'a wadama. Wadama. Ya. Ulang dari wadhafadi'a. Wadhafadi'a. Wadhafadi'a wadama. Ahsant. Halaman 39. Fadal. Buka halaman 39. Fa akhadahumut tufan kana yaqulani ad-du'ama. Baik, coba ulang lagi dari awal. Fa akhadahumut tufan kana ya'kulani ath-tha'ama. Kana ada alifnya. Kana panjang juga. Nunnya panjang. Kana ya'kulani ath-tha'ama. Ahsan. Berikutnya. Qasiratut tarfi'inun. Fa'arsalna alaihimut tufana. Baik. Lagi, sekalian. Minat dohirati. Ulangi. Yang panjang hanya haknya. Minat dohirati. Lagi. Minat dohirati. Belum. Minat julumati. Baik, yang tadi yang sebelumnya ulangi, masih kurang pas panjang pendek. Minat dohi roti. Ahsan. Nallahi roti. Nah, kita ulang baris kedua, dua baris terakhir. Fa arsalna alaihim tufana. Minal langsung tebal minaw ya minadh-dhahirati minadh-dhulumati. Baik, halaman 40. Ka'amsalil lu'lu'il maknuni. Naam. Hum 'anil lawi mu'riduna. Nah, ulangi. Hum. Hum 'anil lawi mu'riduna. Baik, jadi huruf mim seperti huruf yang lainnya juga memiliki apa? Hak untuk diberi aliran suara saat disukun, hum ya. Namun ya secukupnya hum anil lawi ya, tidak ditambahkan ukurannya. Hum anil lawi, hum anil lawi. Ulangi, ulangi lagi. Hum anil lawi mu'riduna. Masih kelamaan di mim. Hum ani, hum ani, kelamaan. Hum ani, hum anil lawi mu'riduna. Hasan, cukup. Berikutnya. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا. Ulangi, panjang pendek. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا. Ahsan. إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Nah, ulangi. إِلَّا. إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ahsan. Halaman 41. ولا تعزموا عقدة النكاح وهديناه النجدين وهديناه النجدين نهوا عن النجوى. Diberi kunah lagi, anin, tambahkan kunah. Nuhu anin najwa. Lagi satu baris lagi. Ma balu, ma balu niswati an nabail azim. Ahsan, Allah ibarat. Berikutnya. Kadzalikan nusyuru wa alaikumun nasru. Gunanya belum nampak. Kadzalikan nusyuru. Kadzalikan nusyuru. Kadzalikan, gunahnya ditahan. Kadzalikan nusyuru. Wa alaikumun nasru. Kurang. Fa alaikumun nasru. Tahan. Wa alaikumun nasru. Nunnya, nun tasydid ditahan. Fa alaikumun nasru. Wa'alaikumun nasru. Ahsan. Ila jid'in nakhlati. Tahan lagi. Ila jid'in nakhlati. Ila jid'in nakhlati. Fi judu'in nakhli. Ahsan. Ya. Sebab kita ulang dua baris terakhir. Kadzalikan nusyuru. Fa'alaikumun nasru. Fa'alaikumun nasru. Ila jid'in nakhlati. Ila jid'in nakhlati. Fi judu'in nakhli. Fi judu'in nakhli. Ya. Halaman 42, di sini ada kalimat atau beberapa kata-kata yang dalam di dalamnya ada huruf yang bertasydid selain huruf-huruf syamsiah sebelumnya, ya. Maka berilah perhatian yang khusus, ya, yakni lebih cermat lagi dalam membaca, ya, yang tasydid dibaca dengan tasydid. At-tawwabu. At-tawwabu. Ya, ta dan wawu. Adz-dzulli. Adz-dzulli. Adz-dzillatu. Adz-dzillatu. Az-zaqqumi. Ar-rukka'i. Ar-rukka'i. Ar-rabbaniyuna. Ar-rabbaniyuna. Ar-rabbaniyuna. Ini ada tiga. Wa, ba, dan ya. Ar-razzaqu. Ar-razzaqu. As-sayyi'i. As-sayyi'i. Sekarang coba dilanjutkan. Fadhal. As-sayyaratu, fadhal. As-sayyaratu As-sayyati As-samiriyu Az-zillu. Tebalkan pokoknya. Az-zillu Az-zillu ya. Az-zullati Az-zonnu Punahnya Az-zonnu Az-zonnu An-nabiyyi An-nubuwata Punah An-nubuwata An-nubuwata Baik. Ahsan, lanjutkan. Innahu huwa at-tawwabu Innahu huwa ar-razzaqu Wal-rabbaniyuna wal-ahbaru Azabu yawmi dhullati. Ahsan, lanjutkan. An-nubuwata wal-kitaba Nunnya An-nubuwata wal-kitaba War-ruk'i sujudi Syajarat az-zakkumi Wa makras sayyi'i. Baik, bahasa halaman berikutnya. Nah, bila ada lam ta'rif ya, bila ada lamul jar ya, atau lamul ibtida' ya, lam yang di kasrah atau lam yang di fathah masuk ke dalam kalimat yang berawalan dengan lam ta'rif ya, maka ya, bertemulah lam dengan lam, maka di sini dalam penulisan kita mendapati alif zaidahnya tidak lagi muncul ya. Lam langsung nyambung dengan lam ta'rif ya. Tidak perlu lagi alif zaidah. Ya, ini juga hukumnya apa? Hukumnya seperti tadi ya. Idhar, idgham atau idhar tergantung ya. Bila memang terjadi idgham maka berarti dibaca dengan idgham. Nah. Baik. Contohnya lit taqwa Littaqwa Littaqwa Waladdaru Waladdaru Liddini Liddini Falidzakari Falidzakari Baik. Lidzakirina Lidzakirina Lirrijali Lirrijali. Sambil kita belajar huruf ro ya. Ro itu kalau kasroh diapakan? Tipis. Lir, bukan lir tapi lir. Lirrijali. Lirrijali. Lirrahmani. Lirrahmani. Temu ro fathah dibaca tebal. Lirrahmani. Lirrahmani. Lissalmi. Lissalmi. Baik, kita baca baris atau dua baris terakhir. Tiga baris terakhir. Wal'aqibatu littaqwa Wal'aqibatu littaqwa Waladdarul akhiratu khairun Waladdarul akhiratu khairun Waladdarul akhiratu khairun Waladdarul akhiratu khairun Dzikra lidzakirina Dzikra lidzakirina Nadzartu lirrahmani shauman Nadzartu lirrahmani shauman Wattayyibatu lit-thayyibina Wattayyibatu lit-thayyibina Wazayyannaha lin-nadhirina Wazayyannaha lin-nadhirina. Jadi ada dua nun yang bertasydid. Wazayyannaha lin-nadhirina. Wazayyannaha lin-nadhirina. Baik, insyaallah kita break sebentar. Nanti kita lanjutkan ya setelah break ya. Saya istirahat ya, Fadhil. Subhanallah.